بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan tafsir Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan, kita masih berada pada firman Allah, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, sampai kepada firman Allah, wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, ay walamma ja'ahum hadha ar-rasul al-karim bil kitab al-'azim bil haqq الموافق لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقية ما جاء به. قال إمام سعدي رحمه الله معنانya ya, makna daripada ayat ini, walamma ja'ahum rasulun, ketika datang kepada mereka seorang rasul dan membawa Alkitab yang agung yang terdapat di dalamnya al-haq, tidak berhenti di situ, al-haq yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, al-muwafiq lima ma'ahum, sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka daripada Taurat. Wa kanu yaz'umuna annahum mutamassikun bikitabihim, yang di mana Bani Israel mereka meyakini, mereka mengakui bahwasanya mereka ini berpegang dengan kitab mereka, mereka mengagung-agungkan Taurat. Falamma kafaru bihadzal rasul, ketika mereka kufur, mereka menolak Nabi kita alaihi salatu wassalam dan menolak dengan apa yang dibawanya, maka nabadza fariqun minal ladzina utul kitab, mereka melemparkan, sebagian mereka melemparkan kitab suci mereka, mereka melemparkan kitab Allah, mereka membuang kitab Allah. Falamma kafaru bih, ketika mereka kufur dengan Muhammad, konsekuensinya mereka secara otomatis tidak mengimani apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka dibuang. Tarahuhu raghbatan anhu, mereka membuang karena sudah tidak senang. Ya. Karena sudah tidak cocok dengan apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Qala wa hadza ablagh fil i'rab. Maka istilah ini, yaitu nabadza fariqun minal ladzina utul kitab, kitab Allah wara'a dhuhurihim, dibuang ke belakang kitab suci mereka, ini lebih mengena di dalam penolakan. Ya. Tidak hanya sekedar dibuang, namun dibuang ke belakang, lebih mengena artinya penolakan mereka amat sangat tegas, ya, menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab suci mereka, apalagi dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ka'annahum fi fi'lihim hadha minal jahilin, seolah-olah mereka ini adalah orang jahil, ya, tidak tahu apa-apa. Dan hakikatnya wahum ya'lamuna, mereka mengetahui benarnya apa yang dibawa dan hak yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Qala tabayyana bihadha anna hadha al-fariq min ahli al-kitab lam yabqa fi aydihim syai'. Maka dari ayat ini telah jelas, ya, golongan tersebut yang membuang kitab suci mereka tidak tersisa pada tangan-tangan mereka apapun. Haitsu lam yu'minu bihadzal rasul, ketika mereka tidak beriman dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fasara kufruhum bihi kufran bikitabihi min haitsu la yash'urun. Maka konsekuensinya ketika mereka kufur dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, secara otomatis mereka telah kufur dengan apa yang ada di dalam kitab suci mereka dalam keadaan mereka tidak merasakan. Mereka tidak merasa kalau mereka telah menolak atas apa yang dijelaskan di dalam kitab suci mereka. Ya. Walamma kana minal awa'id al-qadariyah wal hikmah al-ilahiyah anna man taraka ma yanfa'u wa amkanuhu al-intifa' bihi falam yantafi ubtuliya bil ishtighal bima yadhurru. Maka di sini di antara ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hikmah ilahi, hikmah di atas apa yang terjadi di muka bumi ini, hikmah ditetapkannya qadha dan qadar, dan ahlu sunnah menetapkan itu, ya, karena segala sesuatu sudah tercantumkan di lauhil mahfuz. Sebelum diciptakan langit dan bumi, di sana ditulis semua apa yang terjadi sampai pada hari kiamat. Ya, maka ahlu sunnah meyakini itu. Dan itu semua karena hikmah. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakim, di mana segala sesuatu yang ditetapkan karena hikmah, ada hikmahnya, baik kita ketahui ataupun tidak. Ya. Dan di antara hikmah-hikmah tersebut, ya, ketika seseorang meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, nah ini konsekuensi sudah. Dan dia mampu untuk mengambil manfaat, dan dia tidak mengambil manfaat tersebut, ubtuliya bil ishtighal bima yadhurru, maka dia akan diuji dengan menyibukkan dirinya terhadap perkara-perkara yang merusak, perkara-perkara yang memadharatkannya. Na'udzubillah. Ya, maka dari sini kita tahu bukan abas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sholat, ketika Allah memerintahkan kita untuk zakat, untuk ini dan itu, apapun yang ada di dalam Al-Quran yang harus kita imani, itu semua bukan abas, bukan sia-sia. Ya, terdapat di sana hikmah. Maka kita dituntut untuk mengambil manfaat dari apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan memberikan semaksimal mungkin. Kenapa? Ketika kita tidak mau mengambil intifa', konsekuensinya ubtuliya bil ishtighal bima yadhurru. Kita akan diberikan sesuatu yang akan merusak diri kita. Demikian manusia. Ya. Faman taraka ibadatul rahman, kemudian beliau memberikan contoh Imam Sa'di rahimahullah. Barang siapa yang meninggalkan untuk beribadah kepada Allah, ubtuliya bi'ibadatil awthan, a'udzubillah. Barang siapa yang enggan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka dia akan dicondongkan untuk menyembah berhala. Na'udzubillah. Ini adalah kezaliman yang amat sangat besar yang tidak diampuni sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskan ibadah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ تَرَكَ مُحَبَّةُ اللَّهِ وَخَوْفِهِ وَرَجَائِهِ. Dan barang siapa yang meninggalkan kecintaan kepada Allah dan meninggalkan takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah, dan ini adalah rukun ibadah. Ibadah seseorang harus dibangun di atas tiga perkara ini. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah karena kita takut akan azab Allah. Karena azab Allah, ancaman Allah adalah hak. Kita beribadah kepada Allah pun juga karena kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga Allah memasukkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tinggalkan itu semua, ubtuliya bimuhabbati ghairillah wa khawfihi wa raja'ih, maka dia akan diuji, ya, akan dicondongkan hatinya kepada kecintaan terhadap selain Allah, ya, dan takut kepada selain Allah, serta dia mengharap kepada selain Allah Azza wa Jal. Akhirnya rendah dia. Ya, dia rendah. Dia mengharap kepada manusia, mengharap kepada makhluk, ya. Sallallahu alaihi. Wa man lam yunfiq maluhu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Barang siapa yang tidak mengeluarkan hartanya sebagai sedekah atau infak di jalan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah yang banyak jenisnya, bisa dengan memberikan sedikit yang kita miliki untuk pembangunan masjid atau untuk keberlangsungan dakwah atau pembangunan area-area pendidikan, madrasah, pondok pesantren, dan operasional dakwah dan seterusnya. Itu semua adalah dalam rangka menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk infak di dalam ketaatan kepada Allah azza wa jal. Ketika kita tidak mau dan enggan untuk mengeluarkan itu, secara otomatis dia akan mengeluarkan hartanya untuk ketaatan kepada syaitan. Ya. Terkadang kita tidak merasa. Terkadang manusia tidak merasa kalau diri kita sudah diperdaya oleh iblis, diperdaya oleh syaitan, dan dengan mudahnya kita membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang sia-sia. Dan ini hakikatnya adalah jalannya syaitan. Tabdzir ikhwanu syayatin, ya. Mereka yang mubadzir ria, ya, termasuk saudaranya syaitan, karena mereka mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Keluarkan untuk ini, keluarkan untuk itu, barang yang tidak perlu terkadang, ya, tidak ada manfaatnya lah dunia, wala cuman sekedar kesenangan yang mungkin tidak ada artinya, ya. Maka tidak sadar dia telah menginfakkan hartanya dalam rangka mentaati syaitan. Mas'alullah as-salama. Ini konsekuensi sudah. Wa man taraka dzul li rabbih ubtuliya bidzullil 'abid. Barang siapa yang meninggalkan menundukkan dirinya kepada Rabbnya, kepada Allah, maka dia akan diuji dengan dirinya senantiasa melendek kepada hamba. Ya. Dan ini juga banyak di antara kita, di antara manusia yang tidak merasa. Ya. Kita bisa saksikan banyak di antara para pekerja dengan tanpa menyebut atau mentayin mereka yang bekerja kepada tuannya. Terkadang mereka lebih mementingkan urusan pekerjaannya dibandingkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Artinya ketika itu adalah urusan pekerjaan, memang harus dalam rangka menunaikan amanah kita tunaikan semaksimal mungkin. Namun ketika itu menjadi sebab kita meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak seharusnya. Ya. Maka ketika ketemu dengan atasannya, dia luar biasa menundukkan diri, luar biasa penghormatannya. Namun terkait dengan ibadahnya kepada Allah, tarakat tuma'nina, dia meninggalkan tuma'nina dalam beribadah. Sholat secepat kilat. Ya. Jangan salah, Allah subhanahu wa ta'ala melihat, ya, melihat kita dan tahu apa yang kita lakukan. Dan di antara syarat daripada sholat, bahkan rukun daripada sholat, adalah tuma'nina. Dalam hadis musi'is salah, orang yang salah sholatnya, terus Rasulullah menyebutkan hatta tatma'in sajidan raqi'an. Tuma'nina disebut terus di dalam gerakan sholat. Tuma'nina. Ya. Tenang. Ya. Sebagian orang kilat, ya, dalam sholatnya. Ketika bertemu dengan majikannya, luar biasa. Mendengarkan satu persatu apa yang disampaikan oleh tuannya perkara dunia. Barakallahu fikum. Maka ini konsekuensinya, dia akan diuji dengan apa? Dengan rendah, merendahkan dirinya kepada hamba. Masyaallah assalamah. Yang hakikatnya barakallahu fikum, ketika kita ingin mencari senangnya makhluk atau ridhonya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka masing-masing orang ini berbeda keinginannya. Ya. Fulan maunya begini, fulanah maunya begitu. Tidak sama. Terkadang kita mengikuti standarnya fulan, tapi ternyata pada fulan yang lain tidak seperti itu. Ya. Maka bukan itu tujuan kita. Oleh karena itu dikatakan ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu tujuan akhir yang tidak akan bisa kita dapati. Karena kepalanya manusia ini satu dengan yang lainnya beda-beda. Kita punya tujuan, yaitu apa? Mencari ridha Allah Azza wa Jal. Ya, mencari ridha Allah Azza wa Jal. Wa man taraka al-haq ubtuliya bil batil, na'udzubillah. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan diberikan kebatilan. Barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka dia akan diberikan bid'ah. Ya, nah ini adalah konsekuensi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi sunnatullah. Barakallahu fikum. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah, jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan. Jangan kita menganggap remeh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah satu anugerah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah azza wa jal. Begitu juga hidayah. Hidayah merupakan pemberian yang amat sangat mahal. Ya, maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan as-sadat, agar kita diberikan kebenaran di dalam bertutur kata, diberikan kebenaran di dalam berbuat, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, menyepakati sunnah banyak berdoa kepada Allah, terkhusus kita berada di bulan yang dimana doa seorang muslim di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Selama dirinya berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa seorang muslim ketika dirinya berpuasa. Banyak berdoa kepada Allah, apapun minta kepada Allah Azza wa Jal, utamanya hidayah, ya, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah ketetapan, ya, mintalah tsabat agar kita terus berada di atas sunnah. Karena ketika kita di dunia diberikan ketetapan oleh Allah, biiznillah, dengan izin Allah, Allah akan berikan ketetapan kita di hari akhirat. Yatsabbitullahu alladhina amanu. Allah tetapkan orang-orang yang beriman fil hayati dunya fil akhirah. Di dalam kehidupan dunianya, kemudian diikutkan kehidupan akhiratnya. Dia akan diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk dan seterusnya. Ya, ketika dia di dunia diberikan azabat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita di bulan Ramadan, ya, banyak berdoa, diberikan ketetapan hidayah, ketetapan iman, diberikan ketetapan agar kita berada di atas as-sunnah. Maka demikian, ya, Bani Israel, mereka meninggalkan al-haq. Konsekuensinya mereka akan berpaling kepada kebatilan. Ya. Qala kadzalika haula'il yahud lamma nabadzu kitab Allah. Begitu juga mereka, orang-orang Yahudi, ketika mereka membuang kitab Allah, ittaba'u ma tatlu syayatin wa takhtaliku minas sihri ala mulki Sulaiman haitsu akhrajat syayatin linnasi sihra. Maka mereka mengikuti apa yang dibaca, ya, apa yang ditulis oleh syaitan, ya, yang dibuat oleh syaitan daripada sihir. Sihir yang disebarkan oleh syaitan bahwasanya Sulaiman alaihissalam mendapatkan kerajaannya karena sihir tersebut. Ya. Maka telah lalu, mungkin, ya, telah kita sampaikan isyarat tentang permasalahan ini. Diriwayatkan di sana sekian riwayat, Allahu a'lam. Riwayat-riwayat yang semisal ini banyak yang lemah, ya. Banyak yang lemah atau seminim-minimnya adalah berita Israiliyat, ya, berita Israiliyat. Bahwasanya di sana dikatakan syaitan meletakkan ilmu atau tulisan-tulisan mereka atau mantra-mantra tersebut di bawah tempat sholatnya Sulaiman. Ketika Sulaiman meninggal, maka mereka mengeluarkannya dan disebarkan kepada manusia bahwasanya inilah yang menyebabkan Sulaiman alaihi salam mendapatkan kerajaannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini sebagai pembelaan terhadap Nabi Sulaiman alaihi assalam. Qala wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'miluhu. Mereka memahamkan manusia, ya, bahwasanya Sulaiman ini yang menggunakan sihir. Wa bihi hasala lahul mulk al-'azim. Dan dengan sihir itu pula Sulaiman mendapatkan kerajaan yang agung. Siapa yang tidak tahu besarnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam? Ya. Dan itu diperoleh karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sihir sebagaimana yang disebarkan oleh syaitan. Wahum kadzibah fi dzalik. dan mereka hakikatnya berdusta atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka sebarkan kepada manusia. Adapun as-sihru, ya, sebagaimana telah lalu kami sampaikan tentang sihir atau kalimat yang memang dasarnya sin, ha dan ra, ya. Kalimat yang memang dasarnya sin, ha dan ra. Secara bahasa sebagaimana dikatakan Ibnu Faris rahimahullah, ada tiga dasar makna yang berbeda satu sama lain. Ya. Yang pertama yaitu adwun minal a'dha, salah satu anggota badan. Telah lalu kami sampaikan apa yang dimaksud di sini? Arman. Hah? Lupa. Naam, Abu Harith. Ingat. Salah satu anggota badan yang disebut kata dasarnya sihir, ya. Yaitu ada di bawah tenggorokan, ya. Di bawah tenggorokan di sana ada salah satu anggota badan yang diberi nama dengan nama tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah khida, ya, tipuan. Inilah yang dimaksud. Ya, sihir ini adalah berupa tipuan. Ya, atau yang semakna dengan itu. Yang ketiga waqtun minal awqat, waktu sahar. Kapan waktu sahar? Hah? Disebut waktu sahar. Kapan disebut waktu sahar? Hah? Sebelum subuh, ya. Maka diberi nama makan sahur karena dia dilakukan sebelum subuh pada akhir malam. Ya, begitu juga di antara sebab dinamai makan sahur karena terjadi di malam hari yang dimana tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat. Begitu juga para ulama juga mendefinisikan dengan definisi yang lain, yaitu ma khufiya walatufa sababuh. Ya. Sebagaimana ma'ruf diterangkan oleh para ulama, sihir itu adalah segala sesuatu yang tidak terlihat dan amat sangat lembut sebabnya. Ya. Tidak ketahuan. Tahu-tahu begini, terjadi ini, terjadi itu. Ya. Nah, ini adalah makna sihir, ya. Makna daripada sihir. Adapun di dalam istilah syariat, ya, pembahasan sihir ini dibahas di dalam kitab-kitab akidah, di dalam kitab tauhid dibahas. Insyaallah antum akan sampai kepada pembahasan tersebut. Namun dibahas sebagai tautiah, ya. Sebagai mukaddimah, di sini mungkin nanti akan lebih dibahas lebih terperinci di dalam pembahasan kitab at-tauhid, ya. Di dalam istilah syariat sihir ini ada dua. Ada dua. Yang pertama berupa ikatan-ikatan, ya, dan mantra-mantra. Itu yang diikatkan, ya, dari buhul-buhul atau yang semisalnya. Atau mantra-mantra yang digunakan oleh tukang sihir untuk menggunakan syaitan. Dengan bertujuan apa? Dengan bertujuan memadzaratkan orang yang disihir. Merusak orang yang disihir. Imma memisahkan antara dua orang, ya, suami istri, atau membuat benci antara teman dengan teman yang lain atau yang semakna dengan itu. Ya. Intinya dia menggunakan ikatan-ikatan dan juga mantra-mantra yang tidak jelas, ya. Mantra-mantra yang tidak jelas yang bertujuan untuk menggunakan syaitan, meminta bantuan kepada syaitan. Ya. Maka ini adalah perkara yang dilarang. Ya. Sebagaimana pada ayat yang sudah kita baca, bahkan ini termasuk kesyirikan. Ya. Yang kedua, menggunakan obat atau yang semakna, racun atau menggunakan benda semacam itu, ya, yang kemudian akan merusak dan memadharatkan dan mempengaruhi badan orang yang disihir atau mempengaruhi akalnya. Ya, sihir yang semacam ini disebut dengan istilah sharf dan juga ataf. Ya, diberikan apa serbuk yang mungkin serbuk itu diambil dari apa, kemudian diminumkan atau yang semakna dengan itu. Ya, ala kulli hal, ini adalah sihir. Kemudian hukumnya pun kembali kepada definisi secara syar'i tadi. Yang pertama, telah kita ketahui bahwasanya jenis yang pertama ini adalah syirk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menggunakan perantara syaitan. Bahkan syaitan tidak akan pernah membantunya sebelum dia melakukan hal-hal yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syaitan haris fi idlali bani Adam, dan di antara ighwa'nya syaitan, di antara upaya syaitan untuk menyesatkan anak Adam, yaitu bagaimana caranya manusia ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jarang mereka-mereka yang menggunakan syaitan untuk melakukan sihir, melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Maka ini tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua, paling tidaknya adalah perbuatan fasik. Ya, dia menggunakan obat-obatan, serbu-serbuan atau yang semakna dengan itu. Ya, maka setidaknya ini adalah perbuatan yang tercela. Ya, perbuatan yang tercela, apalagi sampai membunuh, maka dia terkena ancaman. Ya, ancaman pembunuhan. Maka di sana ada had yang harus ditegakkan. Sampai membunuh, begitu juga sampai membuat orang tersebut sakit. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwasannya haddus sihir, yaitu hadnya sihir adalah dibunuh. Ya, imma dibunuh secara murtad, dia keluar dari Islam, atau paling tidaknya dibunuh karena apa? Karena ingin mengurangi kejelekan yang dia lakukan. Karena mereka ketika menguasai ilmu sihir ini akan sangat mudah untuk melukai orang lain. Ya. Dan itu hak adanya. Itu hak adanya. Demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sihir itu ada. Sihir itu ada. Naam. Wahum kadzibah. Nah, mereka dusta, syaitan. Mereka hakikatnya dusta. Sulaiman lam yasta'milhu bal nazzahahu sadiq fi qilihi. Bahkan dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut-sebut oleh syaitan dengan firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidaklah kufur. Ai bita'allumi sihri, tidak kufur karena mempelajari sihir. Falam yata'allamhu walakinna syayatina kafaru, dan Allah menyatakan namun yang kufur itu adalah syaitan. Di sini terdapat dalil bahwasanya mempelajari ilmu sihir adalah kekufuran. Nas'alullah as-salama. Walakinna syayatina kafaru, namun syaitanlah yang kufur. Yu'allimunna an-nasa sihra, karena mereka mengajari manusia untuk melakukan sihir. Tayyib, insyaallah naktafi bi hadzal qadar, masih tersisa penjelasan daripada ayat ini dari perkataan Imam Sa'di rahimahullah. Bismillah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.